Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah sempurna. Apapun pujian yang datang kepada kita, pastilah yang dipuji adalah karunia Allah. Setiap kali kita dipuji harus dikembalikan kepada Allah. Kita dipuji karena Allah yang maha tahu siapa diri kita masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Semoga pertemuan ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah, sehingga tidak terkecoh oleh pujian makhluk dan sangat sibuk hanya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Duha ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu. Jadikan haji hajah yang mabrur-mabrur. Jadikan seluruh jamaah ini Engkau sempurnakan keislaman. Istiqomahkan kami dalam yakin padamu ya Allah. Istiqomahkan dalam patuh padamu. Dan istiqomahkan kami dalam menjauhi maksiat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itu oleh-oleh dari hajinya. Mudah-mudahan semua diundang. Apa kabar pemirsa yang budiman? Terima kasih. Mana yang penting? Kemampuan menerima nasihat atau kemampuan memberi nasihat? Mana yang penting? Dua-duanya. Salah satu ciri keberuntungan seseorang kita lihat di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, kecuali satu, yang beriman. Sehebat apapun, kalau dia tidak percaya kepada Allah, sehebat apapun menurut manusia, kalau dia mendustakan Allah, kalau dia menyekutukan Allah, tidak beruntung. Makanya jangan kagum kepada yang diberi dunia, tapi tidak diberi iman. Karena keberuntungan itu awalnya adalah keyakinan kepada Allah. Yang kedua, wa'amil sholihat. Orang yang beramal soleh. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, iman itu paham kebenaran. Yang kedua, wa'amil sholihat, mengamalkan kebenaran. Dan yang ketiga, tawassobil haq, adalah menyampaikan, mendakwahkan kebenaran. Baru beruntung. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memahamkan agama. Jadi kalau dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, itu bukan sesuatu tanda Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau diberikan paham kebenaran, paham agama, nah itu ciri-ciri. Karena dunia yang diberikan, kalau tidak dengan ilmu, bisa jadi fitnah dengan pemahaman kebenaran. Jelas, akhwat? Maukah punya calon suami yang rupawan? Khusus buat yang belum punya ini. Mau, ibu jangan jawab, bu. Yang ada dikemanain. Maukah punya calon suami yang rupawan? Jangan malu-malu, mau tidak? Sudah rupawan, pintar, Mau? Udah rupawan, pintar, rezekinya banyak? Lebih keras dia. Rupawan, pintar, rezeki banyak, tapi akhlaknya bejat. Ya, Ikhwan sudah dengar, jadi ada harapan lah bagi kita ya. Yang tidak rupawan, yang tidak pintar, dan tidak kaya, penting punya akhlak. Coba Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Yang jelas, mau? Sudah rupawan, pintar, kemudian rezekinya banyak, tapi akhlaknya mulia. Yang paling keras ternyata sudah berkaitan dengan akhlak. Apalah artinya cantik, pinter, banyak duit, pulang di Smackdown. Nah, orang bisa berakhlak mulia itu kalau yakin ke Allah. Ada orang berbuat baik, ada orang, maaf, tidak setiap kebaikan itu akan membahagiakan, tidak setiap kebaikan akan memuliakan, tidak setiap kebaikan menyelamatkan, kecuali dengan tauhid, dengan keimanan. Karena ada orang berbuat baik supaya dianggap baik, ada orang berbuat baik supaya orang tidak menganggap jelek, ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia, ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Nah, semua ini bukan karena Allah. Makanya tidak membahagiakan orang berbuat baik kecuali karena yakin Allah lah yang menilainya. Tes, Bu. Ibu. Ibu masak dari jam 5 pagi untuk suami. Nasi sudah disiapkan, lauk pauk disiapkan, meja dihias, minum disiapkan dengan sangat bagus. Pak, sarapan dulu. Nah, Bapak, gak ada waktu. Nanti lagi aja lah. Maafin ya, Mah ya. Bagaimana perasaannya, Han? Senang atau sedih? Bahagia atau kecewa? Jadi cinta, jadi jengkel. Nah, itu teh ciri-ciri gak ikhlas. Kurang iman, eta teh Bu. Kalau yakin ke Allah, niat sudah dilihat oleh Allah. Allah menyaksikan ibu masak, Allah tahu ibu capek. Karena rezekinya bukan rezeki suami, pasti gak dimakan. Ibu dapat banyak, niat jadi pahala, ikhtiar jadi pahala, gak dimakan jadi pahala sabar. Ibu makan sendiri, pahalanya juga ada. Makanya maaf hadirin, tanpa iman yang kokoh, tidak ada bahagianya hidup ini. Termasuk pilpres. Nanti kita bahas ya. Ingetin saya ya, di ujung pertemuan ini penting sekali tentang pilpres ini. Sekarang membahas yang tadi kita berikan judul, indahnya saling menasehati. Wa'amilu sholihat, mengamalkan kebenaran, dan kita bahas sekarang tawassobil haq. Mana yang harus kita miliki pertama? Keterampilan memberi nasihat, keterampilan menerima nasihat. Jawab hadirin, yang lebih penting awalnya yang mana? Menerima. Kalau Bapak Ibu di sini tidak terampil menerima, bisa menyampaikan tidak kepada yang lain? Tidak bisa. Jadi keahlian orang yang beruntung itu adalah keahlian menerima. Tidak mungkin kita bisa memberi nasihat dengan baik kalau kita tidak suka menerima nasihat. Apa yang mau disampaikan? Sing sabar anak-anak, sabar kalian ini. Ibu belum belajar ilmu sabar. Makanya ngomong sabarnya juga sambil melotot. Innallaha ma'asobirin, tahu? Coba itu. Sebab kalau ibu belajar ilmu nasihat, ilmu sabar, pasti beda cara menyampaikan. Satu, bahwa kita ini sangat memerlukan nasihat. Karena kita ini gudangnya kekurangan, gudangnya kesalahan. Benar? Kita sangat memerlukan nasihat. Jadi kerinduan di hati itu sebetulnya bukan kerinduan memberi nasihat, tapi kerinduan untuk mendapatkan masukan agar kita tidak celaka. Karena yang mengancam hidup kita itu bukan keburukan orang lain. Yang mengancam diri kita adalah zolam tu nafsi, keburukan, kezoliman diri kita sendiri. Ingat contoh yang lalu, saya duduk di sini. Di sini ada ular, tidak kelihatan. Di sini ada kue yang enak, yang saya sukai. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular, tentang kue? Jawab. Kenapa ular? Karena membahayakan. Siapa yang membahayakan hidup kita? Dosa orang lain, dosa diri sendiri. Bu, ibu, siapa yang membahayakan hidup ibu? Kesalahan dan kekurangan suami atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Kenapa atuh pakai mikirin suami terus? Suami banyak ngomong, si bawel. Lebih bahaya bawelnya ibu daripada bawel suami, jelas? Pak, supaya adil. Siapa yang membahayakan kita? Dosa istri, kesalahan istri, atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Salah, kesalahan dua-duanya. Karena kita lelaki. Lelaki itu kepala keluarga, pemimpin. Kalau istri melakukan kesalahan, gara-gara suaminya tidak bisa jadi contoh, gara-gara suaminya tidak bisa mendidik, tidak bisa membina, tanggung itu dosanya. Ngerti? Berat jadi lelaki teh, Pak. Itu kalau satu istrinya. Ini serius, hadirin. Kalau lebih dari satu, lama. Ini dihisab, itu dihisab. Apalagi yang lebih dari dua. Bisa empat maksimal. Makanya satu sajalah kalau memang gak bisa mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya, bukan masalah nikahnya saja, tapi perhitungannya nanti ada. Kenapa jadi pada sedih begini? Tapi kalau sanggup, gak tergantung ada takdirnya atau tidak. Ya, lanjutkan. Mana yang kita perlukan? Pujian atau koreksi? Sebetulnya kita harus berguru sama emak-emak ini, ya. Ibu-ibu ini paling sering evaluasi diri. Dahsyat. Bangun tidur, langsung lihat kaca. Evaluasi diri. Kamar mandi, ngaca. Keluar dari kamar mandi, sebelum keluar dari kamar, ngaca. Keluar dari rumah, jendela. Aku. Sebelum masuk mobil, kaca mobil. Padahal ada orang di dalamnya. Di dalam mobil, kaca spion. Gak ada spion, buka tuh tasnya, pasti ada di sana. Apa sih bu yang ibu cari? Kan wajahnya itu-itu juga. Hah? Ibu ini cari nasihat. Jangan-jangan lipstik ke hidung, jangan-jangan ada upil. Dan kalau didapati kekurangan, tidak ada sikap emosi. Hah? Beres ya. Malah kacanya diusap-usap, dibersihin. Sayangnya baru berani bercermin topeng, belum bercermin isi. Harusnya ibu-ibu kalau ngaca tuh, apa lo, kamu teh jadi ahli surga atau ahli neraka? Lihat cermin tuh gitu, kebek. Lihat bibir, mulut kamu ngomong baik, ngomong ngaco. Berapa banyak orang ketipu sama kamu, ha? Gitu bu, sambil pakai lipstik, ini gimana di akhirat? Gitu bercermin yang baik. Lamaan mana bu? Lamaan ngaca atau sholat? Khusyuan mana? Khusyuan sholat? Jujur bu, ini pengajian harus jujur loh. Khusyuan sholat atau khusyuan ngaca? Khusyuan mana? Dandan atau sholat? Jujur. Gitu. Kenapa orang lebih khusyuk dandan daripada sholat? Karena lebih sibuk ingin dinilai bagus oleh orang daripada ingin dinilai bagus oleh Allah. Udahlah, jangan centil, capek. Yang enak mah just the way you are. Tahu artinya apa? Hah? Dilarang merokok, benar ya. Lanjut. Jadi satu, nasihat adalah sesuatu yang kita perlukan. Lebih perlu daripada hanya sekedar makan minum. Karena ini keselamatan dunia akhirat. Dua, kita harus tahu bahwa tiap hari itu kita sudah meminta ke Allah diberi petunjuk lewat doa. Surat Fatihah itu permohonan loh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta diberi petunjuk 17 kali dalam surat Fatihah. Di dalam doa di antara duduk, wahdini, itu pun minta petunjuk. Jadi jangan lupakan itu. Kalau nanti datang orang yang mengoreksi, datang orang yang memperbaiki, datang nasihat, lah kita yang minta. Masa kita sudah perlu minta giliran dikasih marah? Nauzubillahi min dzalik. Dan kalau Allah mengabulkan, nasihat bisa lewat siapa saja. Bisa lewat ustadz, guru, ulama, orang tua, bisa lewat suami, bisa lewat istri, anak, khodimat, supir, teman, bahkan nasihat bisa lewat binatang atau juga lewat orang-orang yang sebel kepada kita. Sepanjang itu kebaikan, ingat, sepanjang itu telur, walaupun keluar dari pantat ayam, terima. Saya telur, ya, jangan memperhitungkan si itu, ya, yang penting telur. Maksudnya jangan memperhitungkan pantatnya, penting telurnya, ya kan? Halo, teruskan. Siap, kita perlu, kita minta, kalau datang terima. Makanya kalau ada yang mengoreksi itu, mata ke makhluk, hati ke Allah. Oh, ini Allah yang menggerakkan. Ada enggak yang kalau sehabis pengajian, alhamdulillah ini jawaban dari pertanyaan saya, belum juga nanya, kok udah kejawab? Ada enggak yang begitu? Jangan mengatakan AA ini, AA ini sakti nih. Tahu aja perasaan saya. Enggak tahu. Kok AA bisa ngejawab sih persoalan saya? Boro-boro mikirin persoalan saudara. Saya aja banyak persoalan ya. Ini Allah yang mengatur. Siapa yang harus dapat ilmu ini, pasti takdirnya dengar. Didatangkan ke sana, ada yang lewat TV, ada yang lewat Facebook, internet. Allah yang mengatur. Makanya visi ke makhluk, hati ke Allah. Bapak, bapak, Yana, Pak, jangan ngeloko dong, jelek banget. Seperti yang gak ada kerjaan, sedot, tiup, apa-apaan sih Pak? Ini cucu nasehatin orang tua, kakek, jangan ditempelin, Allah tuh yang menggerakkan. Orang lain mah ngapalin Quran, kakek kok nyedot, tiup. Astagfirullah, ya Allah. Lewat kucing. Lihat kucing, bangun tidur kan stretching, ya. Lah mau ngapain Allah menggerakkan kucing dilihat oleh kita, selain ngingetin kita. Jarang kita bangun tidur stretching, padahal tubuh ini punya hak untuk diolahragakan, benar? Jelas tidak nih? Kadang lewat suami, Bu, saya tuh senang lihat ibu pengajian, seperti makan obat sehari 3 kali. Namun kalau boleh, usahakan perubahan tuh banyak. Selama ini saya lihat yang berubah adalah seragam, dan yang meningkat adalah cicilan. Tolonglah, Bu. Itu teh rezeki, Bu. Kalau ada suami yang ngomong gitu teh rezeki. Suami juga. Istri solehah tuh bukan berarti istri yang diem, nurut. Bukan solehah. Itu horor. Justru kadang-kadang istri solehah tuh istri yang bawel. rewel, tapi bawel rewelnya agar suaminya jadi ahli sorga. Bangun tidur, Pak, jangan iyi, doa dong Pak, iyi. Allah membarik lana. Salah Pak, itu doa makan. Alhamdulillah, apalin ini Pak, apalin. Ini tiap pagi bangun tidur. Itu istri soleha yang gitu. Jadi jangan ngarep-ngarep istri soleha tuh manut tidak. Justru yang berani mengatakan tidak. Aduh. Aki. Justru berani mengatakan tidak kalau itu akan menjerumuskan keluarga ke neraka. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Nikmati ya, karena koreksi itu ada 4 jenis. Ada yang isinya benar, caranya baik. Oh, ini paling top. Kita ngaji salah, tiba-tiba ada yang membantu. Pak, maaf, maaf. Tadi saya dengar Bapak baca Fatihah ini. Oh iya, saya dapat ilmunya begini, Pak. Bapak bisa cek nanti ya. Saya mohon maaf ya, Pak. Tuh, koreksinya benar, caranya baik. Ini yang top, jarang yang begini. Yang kedua, isinya benar, caranya yang kurang enak, kurang baik. Gak ada masalah, ini ilmu telur lagi, ya kan? Pak, saya dengar ceramah loh, Pak. Ciri lelaki Islam itu bisa dilihat waktu Jumatan. Kalau dia Jumatan, Islam tuh. Kalau gak mau Jumatan aja diragukan Islamnya. Ciri lelaki beriman, Pak, lihat dari istiqomah sholat subuh berjamaah. Kalau Jumatan Islam, kalau sholat subuh jamaah itu biasanya pakai iman. Dan ciri lelaki solehah, Pak, itu sholatnya di rumah terus. Mama gak mau punya suami solehah. Nah, ini jangan sembarang, Pak. Ini isinya benar. Ini telur nih. Jangan lihat mulut istri. Si telur ya. Terima. Siap bu. Siap. Pokoknya kalau diberi koreksi, jangan memberi 1001 alasan. Dengerin saja. Gak ada bahayanya dikritik, dikoreksi itu. Gak akan copot hidung. Tidak akan terkelupas kulit. Tidak akan rontok rambut. Kritik sepedas apapun tidak ada masalah. Dengar. Jangan dijawab dengan bela diri. Pah, jangan marah-marah dong, Pah. Lelaki itu harusnya lembut ke suami. Kata siapa papah pemarah, Bu? Papah itu tipe Umar bin Khattab, tahu? Oh, jauh. Ada orang kalau memberikan alasan itu memperjelas kesalahan. Sebagian alasan itu hanya memperjelas kesalahan. Jangan terima. Siap. Saya perbaiki. Siap. Insya Allah. Gitu hadirin, karena sebaik-baik jawaban itu adalah memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, itu jawaban. Kalau alasan mah gak diperlukan, karena yang terpenting bagi kita itu adalah bukan orang lain mengagumi kita, bukan. Yang terpenting bagi kita adalah kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mau ngapain dipuji orang? Coba ada upil di sini, mana yang terpenting, puji atau dikoreksi? Memang mau ngoreksinya, maaf Den, di sebelah sini ya ada upil. Gak. Heh, ngaca dong lu. Igo lu tah upil, jijai. Amit. Mungkin ada yang ngomong gitu. Enak liatnya, enak tahu. Saya tidak menganjurkan mengoreksi begitu ya. Tapi kalau ada yang mengomong itu kan, yang paling penting kan upilnya kita jadi tahu, benar? Masih ingat gak? Ada orang di sini. Itu ular di bawah. Itu ular bahaya. Ada pemukul kasti. Mana yang dipukul? ular atau yang ngasih tahu? Kebanyakan penting lu. Bodoh kita ini. Orang yang ngasih tahu tuh Allah yang ngegerakin. Harusnya syukur. Makanya walaupun caranya kurang enak, kalau isinya benar, terima, tetap berterima kasih. Malah dua tuh, udah dapat koreksi, dapat pahala sabar. Ada juga isinya salah, caranya baik. Ah, itu mah lebih gampang ya. Pak, maaf ya Pak ya, tolong kembalikan dompet saya. Sangka maling kita. Padahal enggak, oh bukan, ini dompet saya. Oh ya, maaf ya Pak, apa-apa. Gampang itu mah, jangan tersinggung. Ada juga yang caranya jelek, isinya salah. Enggak bahaya, itu mah tambah pahala ya. Ah, gimana dia suka menghina saya? Lah, Nabi Muhammad aja yang mulia. Dihina, ada yang menghina. Masa kita hina betulan gak ada yang menghina, gak kira-kira, ya kan? Shh, betul tidak? Gimana caranya supaya gak sakit hati, ah? Shh, mau tahu rahasianya? Jawab hadirin, kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Jangan bikin jengkel, ya? Tidak boleh emosi hadirin, ya. Saya kan udah nyobain, ya. Dipuji rame-rame, udah. Dicaci maki rame-rame, udah. Nih, mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati? Ini rahasianya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Jawab. Allah. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah. Yang mengangkat derajat? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menutupi aib? Siapa yang bisa menghampuni dosa? Siapa yang bisa mengaruniakan ketenangan? Siapa yang membagikan pahala? Siapa yang bisa mengaruniakan husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia dari Allah, ngapain kita capek-capek sakit hati mikirin orang yang ngejelek-jelekin kita? Siapa dia? Tuhan kita bukan mulut dia. Cool, men. Cool maksudnya. Tenang. Tuhan kita Allah. Benar? Halo? Jelas tidak nih? Tenang, tenang. Enggak bahaya mulut orang. Yang bahaya nih mulut sendiri. Enggak akan berkurang karunia Allah kepada kita gara-gara mulut orang. Tenang. Bu, ibu, mana yang bahaya bagi ibu? Mulut tetangga atau mulut sendiri? Nah, itu mikiran tetangga wae. Jelas? Dah. Pokoknya mah kalau ada orang yang mengoreksi, ini adalah permintaan kita kepada Allah, maka syukuri. Kalau perlu, kasih hadiah. Minimal doa. Jadi kalau nanti doa ya, teman-teman sekalian, salah satu doa yang sangat penting sesudah doa kepada orang tua adalah doa kepada orang-orang yang menjadi jalan kita bisa berubah, memperbaiki diri. Jangan lupakan itu. Orang ngasih mobil berharga, tapi ngasih mobil belum tentu menyelamatkan kita nih. Mungkin jadi ujub dengan mobil itu, mungkin jadi ria, tapi sudah ngasih. Dan dia ngasih lagi nikmat kita bisa berubah. Itu lebih bernilai. Jelas? Mungkin orang ngasih perhiasan, itu nikmat. Tapi kalau yang lebih nikmat, yang ngasih adalah ngasih jalan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Ngerti tidak nih? Makanya hati-hati, jangan suka pengen dipuji. Ini upil. Wah, itu wajah cemerlang sekali. Ini wajah terindah yang saya lihat. Menjerumuskan, benar. Halo? Nikmati, ya. Kalau perlu kirim makanan, kirim bolu, kirim pulsa. Tapi guru saya nggak mau tuh dikirim pulsa tuh. Padahal beliau yang jadi jalan. Saya bisa tobat dengan izin Allah. Jadi jalan bisa lebih menemukan tauhid ini. tidak bisa dibandingkan. Orang yang jadi jalan kita mengenal Allah itu tidak bisa dibandingkan nikmatnya. Harusnya ini kita ingat dan kita doakan siang dan malam kepada guru-guru kita ini. Sepakat? Para suami, kalau istri rewel, tapi rewelnya ini membuat bapak jadi terpelihara dari maksiat, ini benar. Daripada istri pendiam dan membuat bapak bergelimang maksiat. Bu, ibu, ingat atuh ya, suami yang membimbing ibu jadi ahli sorga walaupun gajinya dikit, itu lebih berarti daripada bawa uang banyak hasil korupsi. Tuh, terima. Pak, harus adil nih. Jangan suka ngilang-ngilangin jasa istri. Coba saya tes dulu nih. Tes ke ibu-ibu dulu. Ini papan tulis. Kira-kira ya. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4 + 4 = 8. 5 + 5 = 9. Ayo, apa yang kepikir? Cepat. Cepat. Ah, salah? Yang mana yang salah? 5 + 5 = 9. Harusnya? Nah, begitulah hadirin. Ya. 1 + 1 = 2. Benar? Enggak ada yang nyebut. 2 + 2 = 4. Benar? Enggak ada yang muji. 4 + 4 = 8, benar? Nggak ada yang kagum. Giliran salah satu itu yang disebutin, ya kan? Gak apa-apa, Bu. Ngerti, Mama? Ngerti, enggak? Ngerti, Pak? Makanya ke istri juga nggak boleh nilai setitik rusak sebaskom. Bapak baru tahu pentingnya istri kalau istri meninggal. Gimana nyiapin makan buat anak? Gimana ngebangunin anak supaya sholat? Gimana ngurus baju anak, nyetrika? Gimana nyiapin bekalnya? Gak tahu kita, Pak. Nganter anak sekolah, gimana uang segini bisa cukup untuk makan keluarga? Gimana anak rewel bisa tenang? Bagaimana nanti ngajarin ngaji? Bagaimana ngerjain PR? Kita nyaris nggak tahu. Bayangin kalau istri nggak ada, stres kita tuh, Pak. Makanya hidup mah jangan suka ngilang-ngilangin kebaikan orang hanya lihat satu kekurangan. Tuh. Mikir semua. Dah. Kirimin makanan sama yang membantu kita jadi lebih baik. Maksudnya bukan bentuk makanan saja, tapi berbalas budi lah. Ya Pak, ya Bu, setuju? 2. Sekarang ilmu mengoreksi atau menasehati. Prinsip terpenting dari ilmu menasehati adalah kita harus tahu yang membulak-balik hati itu adalah Allah, bukan kita. Jadi memberi nasihat itu adalah amal soleh, bukan kita. Seperti saya ceramah sekarang. Bukan Abdullah Gimnastiar yang bisa merubah. Tidak bisa. Saya tidak bisa merubah siapapun. Wah, A'a, sesudah dengar ceramah A'a, saya jadi tergugah. Ah, bukan saya yang menggugah. Saya tidak bisa menggugah hati Bapak Ibu. Dan enggak tahu hatinya juga di mana. Jangan. Saya ceramah ini amal soleh aja. Kalau niatnya benar, yang disampaikannya benar, caranya benar, dan saya berusaha mengamalkan, mudah-mudahan Allah ridho. Perkara ucapan ini masuk ke hati, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak ini? Ini mutlak nih. Kalau kita merasa kita yang bisa merubah, oh, kita gak akan bisa bagus tuh. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Nah itu berarti kita yang merubah, ya enggak? Dasar blow on, bebal. Nah, berarti kita merasa yang ngerubah. Saya sudah nasihatin 5 kali, enggak ada robahnya. Budek. Itu berarti kita yang merasa merubah. Kita menasehati itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-ayah itu adalah sebagai amal soleh kita. Jelas Pak? Jadi kalau belum diterima atau malah belum mau nurut, tidak berarti gagal. Boleh jadi ditunda oleh Allah, boleh jadi Allah ingin membuat kita evaluasi diri, ya kan? Boleh jadi supaya kita lebih tulus. Makanya jangan sampai kita merasa ya kita yang bisa merubah orang. Dua, ini ilmu hati dulu nih. Di dalam ilmu mengoreksi, jangan merasa di atas kita ini. Kayak nasihat anak, kenapa enggak mempan? Karena anak itu lebih bersih hatinya dibanding orang tuanya, benarkah? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan? Anak belum balig, nggak punya dosa. Kita terbalig, ya kan? Sudah nggak balig. Kita, bu, ah nggak pada jawab. Banyak mana dosa anak, dosa ibu? Jujur, Pak, banyak mana dosa istri, dosa bapak? Dosa istri. Anak tuh dosanya lebih sedikit. Kenapa susah nasihat? Karena kitanya udah ujub, merasa berjasa. Ini ibumu, nak. Ini ibumu, nak. Anak udah tahu. Nggak usah dijelaskan. Kenapa? Karena merasa udah berjasa. Ibu yang hamil tuh, nak. Anak tahu. Ibu yang melahirkan. Udah tahu. Ibu yang menyusui. Tahu. Pertanyaan anak, siapa yang nyuruh itu? Irin, anak teh enggak nyuruh. Mau nasihatnya diterima anak? Turun. Harus banyak tobat, banyak ikhfat. Karena jangan-jangan nasihat kita tuh karena kita merasa ibu sudah kuliah S3, nak. Hampir S4. Ada gitu S4. Ibu tuh sekolah di luar negeri. Ibu itu dosen. Anak perlu enggak itu? Anak itu perlu hati ibunya. Bukan gelar ibunya. Bukan jabatannya. Bapak tuh di kantor ngurus 10.000 karyawan. Buat anak mah enggak ada perlunya nyebutin itu. Dan yang diperlukan anak itu hati bapaknya. Nih contoh. Ini maaf saya sering mencontohkan ini. Seorang ibu mengatakan begini, "Nak, sini sayang." Panggil anaknya SD. "Ibu sayang padamu, Nak. Tahu enggak air mata ini nyaris ngalir setiap kali ibu memohon ke Allah. Saking ibu ingin engkau bahagia. Ibu ingin engkau mulia dunia akhirat. Ibu mau melakukan apapun demimu, Nak. Dan ibu lakukan tanpa pamrih. Benar-benar karena Allah." Bagus? Bagus? Bagus enggak? Bandingkan dengan yang satu ini. Ini, Nak. Peluk si anak. Hati yang bicara. "Ya Allah, anak ini adalah amanah darimu. Ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang amanah. Belum jadi contoh yang baik. Belum bisa mendidik dengan benar. Belum tulus mengurusnya. Belum sungguh-sungguh memohon kepadamu. Ampun ya Allah." Sambil meluk, sambil mengecup keningnya dan berbisik, "Nak, maafkan ibu sayang. Maaf, maaf. Doakan yang banyak ya, doakan." Cuman itu saja. Yang mana yang ada di hati anak kira-kira? Jawab. Yang mana Pak? Yang mana Bu? Lihat sendiri tidak, mendengar langsung tidak, tapi kita bisa merasakan itulah bahasa hati. Tidak lihat, tidak mendengar langsung, kita bisa merasakan. Tanya hadirin, orang-orang yang tidak pakai hati, walaupun ilmunya canggih, tidak bisa. Orang yang tidak pakai hati, walaupun dalilnya sahih, tidak masuk. Sudah menjadi sunnatullah. Hati itu disentuh oleh hati. Kita tidak lihat foto Rasulullah, video Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak melihat, tidak mendengar suaranya, tidak ada rekamannya. Tapi hati kita tergerak semua karena setiap ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Pakai hati yang penuh kasih sayang. Makanya di dalam menasehati orang tuh pakai hati, tidak disayang, ketulusan, ketawaduan. Tadi yang baca Quran tadi mana? Fabima rahmati minallah lintalam. Jelas? Kawan-kawan sekalian, ayo jangan petantang petenteng, jangan merasa punya pangkat, gelar, jabatan. Apalagi tidak ada surat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Ya, kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintanahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka berkah rahmat dari Allah lah. Wahai engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lanfaddu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka. Wa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan, tawakalkan ke Allah. Sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Nih, lemah lembut. Jangan kasar. Jangan caci maki, celak mencela, kutuk mengutuk. Karena yang mengubah itu Allah, bukan kita. Jelas? Bagaimana kita bisa mengubah orang dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah? Maksudnya, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sedang kita sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah? Ada saatnya harus tegas, ada saatnya harus bertarung dengan fisik, ada saatnya memang harus bertempur. Tapi semua itu bukan karena nafsu, tak, bukan karena amarah keperluan pribadi kita. Jangan menggunakan nama dakwah untuk memuaskan nafsu. Semuanya harus datang dari kebeningan hati. Sepakat hadirin? Tidak terbayang Rasulullah caci maki, sumpah serapah. Kalau kita mengikuti apa yang Allah lah perintahkan, di antara hadiahnya kita dijadikan jalan orang lain berubah. Bukan kita yang bisa mengubah orang. Makanya kita harus mengubah diri kita sendiri, baik hati, tutur kata, sikap, agar disukai Allah. Dan kita jadi jalan. Jangan sampai bagusnya cuma ngomong gini aja. Ini ceramah gampang hadirin, tinggal persiapan, belajar, bicara. Tapi yang tidak gampang dari ceramah ini adalah hatinya nih, ini bisa ujub gini-ginian. Oh, inilah majelis taklim yang paling lama, sudah 19 tahun, padahal belum tentu diterima, betul? Alhamdulillah, jamaah banyak yang datang, padahal yang menggerakkan Allah. Kenapa kita yang ujub? Ini bisa naik nih, dengan terkenal, dengan diondang kesana sini, dengan banyaknya jamaah, bisa lupa bahwa yang semua ini adalah ujian. Bahwa mereka datang, jamaah datang bukan karena kesolehan kita, karena Allah saja mau mendatangkan. Jangan sampai lupa apa yang Allah tahu. Saudara kan mau datang syariatnya karena enggak tahu kelakuan A'agim, benar? Benar? Benar? Benar? Tidak? Kalau saudara tahu dosa-dosa saya, aib-aib saya, kurangan saya, enggak akan datang, yakin. Dan Allah yang nutupin, dan saya enggak akan ngebuka, ya. Tinggal minta ampun aja. Tidak boleh merana. Allah melihat sesudah ceramah ini apa kelakuan saya. Kalau ceramahnya bagus di belakangnya jelek, Allah tahu. Kan ada yang bagusnya cuma di mimbar. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita harus memiliki integritas. Kata supir, bleh. Integritas apa, bos? Tadi malam mesum saya nganter, ada supir. Supir aja tahu, gak ada wibawa, benar? Ngomong-ngomong, udah dengar belum cerita tentang singa nikah? Ceritain jangan. Yang udah tahu diam, awas, jangan ngacoin ya. Jadi gini, ini cerita aja. Di dalam pernikahan singa, ya, antara singa betina dengan singa pria, singa jantan maksudnya. Nah, di dalam adab pernikahan resepsi singa, itu binatang-binatang lain selaku tamu tidak boleh dekat. Jadi minimal 10 meteran gitu. Nah, mereka jalan beriringan, kelinci, kijang, kambing semua, dan sopan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, singa. Tiba-tiba kucing loncat. Waduh, singa tersinggung. Kucing, kurang ajar kamu. Berani-berani ngedeketin singa, si raja hutan. Sebentar, singa. Jangan marah. Saya ada berita penting nih. Apa? Boleh saya berbisik? Hah, apa? Singa langsung pucat. Apa coba yang dikatakan tausiah dari kucing itu? Sehingga singa raja hutan pucat. Ini keberanian tawasau bil haq tuh hadirin. Tahu kata kucing apa? Singa, jangan sombong ya. Saya juga dulu singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Silahkan pikir, ayo. Ngerti, Pus? Pus? Berapa banyak lelaki yang di kantor singa, di rumah mengeong? Halo? Udah mikir, enak kan ketawanya ya? Enak ya? Sebab ngetawain diri sendiri. Kalau wanita mah jarang berubah, singa we hantem ya. Lelaki yang suka mengeong. Halo. Tuh, itu kucing aja bisa menasehati supaya jangan sombong. Nah, begitulah sahabat yang baik. Jadi kalau mengoreksi itu niatnya harus lurus, harus penuh kasih sayang, penuh ketawaduan, jangan merasa lebih dari yang dinasehati. Kita di bawah merunduk ya, sayyidul qaum khadimuhum. Enggak ada orang yang suka dinasehati dengan kasar dan keras. Bukti, Ibu. Bu, jawab. Kalau Ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab atuh Bu, yang tegas ya. Maunya dimarah atau dinasehati dengan lemah lembut? maunya dinasehati lemah lembut. Catat. Maunya dinasehatinya di depan anak-anak, di depan keluarga, rame-rame, atau secara pribadi, sembunyi-sembunyi. Catat, ya, udah lemah lembut, sembunyi-sembunyi. Gitu kan, Bu? Penting ini, Pak. Yang ketiga, apakah Ibu mau diulang-ulang, diungkit-ungkit kesalahannya, atau sekali aja? Catat. Sekali, Pak, jangan suka diungkit-ungkit. Cep, sekali ngomong, tepat. Apakah Ibu mau dimaafkan oleh suami? Jawab, jawab, jawab. Mau. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf. Manis pisan, Pak. Ampun. Sempurna keinginannya, Pak. Jadi, Pak, kalau Ibu salah, ditegurnya lemah lembut. Sembunyi-sembunyi, sekali. Langsung dimaafkan saat itu juga. Aduh, top banget hadirin ini. Sempurna. Kalau Ibu ke suami gitu, enggak. Enggak, ya. Begitulah, Pak. Kita harus siap menerima kenyataan. Nah hadirin, kalau memberi nasihat di depan orang banyak itu sama dengan mempermalukan. Orang itu lebih banyak sakit hatinya daripada merasa dinasehati. Sembunyi-sembunyilah ya, apa yang kita mau kalau orang mengoreksi kita, kita lakukan ke orang lain ya Bu. Shh, Ibu, kalau suami salah tuh lemah lembut. Mama pengen dipulangkan sekarang juga. Emang nadanya lembut, tajam. Pak, kalau suami salah tuh jangan di depan anak. Ibu jangan suka cari pembelaan dari anak-anak. Tuh anak-anak, si bapak tuh kayak remuk hati mama. Gak boleh, gak baik. Kata anak-anak, kenapa dong mama pilih papa? Is gak ada lagi nak. Lebih ngaco lagi. Dan jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan suami. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Pak, Pak. Oh, betul katanya. Dan maafkan. Lebih kuat dengan doa daripada hanya dengan bicara. Kalau bicara ngandelin diri kita, kalau doa ngandelin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kilas pintas. Ingat yang membolak-balik hati siapa? Allah. Jadi kalau sudah memberi nasihat, banyak istighfar. Kalau istri atau yang dinasehati berubah, jangan ujub, jangan. Sesudah saya nasehatin dia sekarang dia tobat. Nah, itu ujub namanya. Dah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan merasa, wah, banyak followernya, follower gak akan ada yang ngerubah satupun juga kalau Allah gak ngerubah. Jangan bangga banyak follower karena itu robot sebagian, ya. Dan gak ada apa-apanya. Demikian hadirin sekalian, sekarang tentang Pilpres. Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allah. Ini resmi begini semuanya. Ini pidato kenegaraan negara Istiqlal. Sahabat sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia di penjuru tanah air maupun mancanegara. Pilpres 2019 itu penting. Tetapi Pilpres bukanlah segala-galanya. Jangan sampai karena Pilpres ini iman kita jadi rusak. Apa buktinya? Kita lebih banyak mengingat capres daripada mengingat Allah. Jangan sampai karena Pilpres kita menuhankan capres. Kalau presidennya ini kita akan begini, kalau presidennya itu akan begitu, tahu dari mana? Yang menjamin kita itu Allah, bukan presiden. Jangan sampai kita merasa terjamin oleh makhluk daripada terjamin oleh Allah. Boleh kita memprediksi, boleh kita memperhitungkan, tapi jangan memastikan. Berapa kali kita ganti presiden dan tetap sama saja yang menjamin kita adalah Allah. Dan jangan menuhankan ikhtiar seakan-akan kalau kita melakukan ini pasti jadi begitu. Ketahuilah, presiden Indonesia 2019 hanya Allah yang menentukan. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah yang mengambil kekuasaan, kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah yang menentukan, dan jabatan presiden bukanlah tanda kemuliaan. Karena kemuliaan itu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, itu tergantung sikap yang terpilih dan yang tidak terpilih. Jabatan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hitler diberi jabatan jadi pemimpin Jerman waktu itu. Mussolini jadi diktator Italia. Allah juga yang menentukan jabatan itu. Maka jangan terkagum-kagum kepada pangkat dan jabatan. Jangan menuhankan pangkat dan jabatan. Kita boleh menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, bahkan harus kita menginginkan, tetapi jangan menuhankan calon pemimpin. Jangan pula melihat capres itu seperti malaikat yang tanpa dosa, sedang capres yang lain adalah setan yang tanpa kebaikan. Ini manusia biasa. Jangan membabi buta sehingga kita gelap mata. Boleh saudara simpati kepada salah satu capres dan cawapres, tapi harus adil. Ini dua-duanya saudara kita. Benar? Ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak bisa melihat kebenaran, hanya ketipu oleh rasa suka. Ini penting hadirin, karena sumber kerusakan akhlak adalah butanya hati. Dan satu lagi, jangan terlalu mendewa-dewakan pilpres, karena kita belum tentu hidup tahun 2019. Udah setengah mati, kita mikir mati 2018 akhir. Juga capres cawapresnya belum tentu hidup tahun depan. Benar? Bukan masalah tua atau muda, masalah nyawa yang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ingat pilpres, ingat Allah. Sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi untuk apa dong ada pilpres? Untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik, itulah pilpres. Bukan untuk bertanding antar kandidat, apalagi untuk bertarung, apalagi untuk bertempur. Ini apa-apaan? Ini cuma episode. Kalau bertempur itu saling membunuh, saling menghancurkan. Ini berlomba-lomba. Jadi siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang yang niatnya paling baik dan caranya paling mulia. Mau dapat jabatan atau tidak itu terserah Allah. Boleh jadi pemenangnya nanti justru yang tidak diberi jabatan karena dia niatnya baik dan caranya baik. Tolong Pak Capres dan Pak Cawapres, ayo berlomba-lomba berniat yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Semuanya menang. Rakyatnya menang, tim sesnya menang. Perkara jabatan Allah yang menentukan. Inilah pentingnya dalam pilpres ini. jangan sampai menuhankan pilpres melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Pakat hadirin sekalian, kita sebagai rakyat juga berlomba-lomba menjadi pendukung yang niatnya baik, yang caranya baik. Satu, kalau ada yang nanya, "Aa, jadi apa HAT mihak yang mana? Capres yang mana?" Itu urusan daleman, maksudnya dalam hati saya. Saya akan mencermati selama beberapa bulan ini. Karena saya belum tahu banyak. Nanti istikharah. Tapi apa yang dilakukan sekarang, ingin melakukan tiga hal. Satu, menjaga, ikut bantu-bantu menjaga agar akidah umat tidak rusak gara-gara pilpres ini. Nah, jawabannya yang tadi, jangan menuhankan pilpres, capres, ataupun menuhankan ikhtiar. Allah yang menentukan. Dan kemenangan dapat jabatan itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan. Karena kesuksesan itu in akromakum indallahi atqakum. Kalau dengan pilpres ini makin bertakwa ke Allah, itulah makin bagus. Sepakat? Jawab hadirin, masa saya semangat sendirian? Dua, apa yang mau dilakukan? Berharap saya dan semua kawan-kawan bisa menjaga akhlak umat dan masyarakat ini. Jangan sampai gara-gara pilpres akhlak jadi rusak. Ngomong seenaknya, berbohong, berdusta, nyari-nyari aib, ghibah, fitnah, saling memaki dengan panggilan buruk, saling mencela. Apa ini? Hah? Episode ini enggak boleh merusak akhlak. Timbangan terberat nanti adalah bukan timbangan pilpres, bukan timbangan capres. Timbangan terberat adalah timbangan akhlak. Kawan-kawan, jangan sampai tergiur jadi penyebar fitnah. Jangan sampai tergiur jadi pembohong. Ini keluarga besar satu bangsa. Apalagi dua pasangan ini saudara kita. Saudara sama-sama bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat, salat, insyaallah. Ini adalah perlombaan berbuat baik. Yang ketiga, satu jaga apa? Akidah, dua jaga akhlak, dan yang ketiga jaga ukhuwah. Baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah. Bangsa ini mayoritas masyarakat rakyatnya adalah umat Islam. Namun negara ini bukan negara Islam. Negara ini didirikan kesepakatan antara tokoh-tokoh umat Islam dan beberapa tokoh umat. Jadi harus kita terima kenyataan bahwa ini adalah negara yang bukan hanya umat Islam yang ada di negara ini, tapi juga ada umat yang lain yang juga jadi anak bangsa. Dan tidak harus kita bersengketa hanya karena perbedaan agama. Sepakat? Karena ini juga bagian dari negeri ini. Apalagi bersengketa dengan sesama umat Islam. Mau apa yang kita cari? Sudah, mulai sekarang. Lihat ini saudara saya. Ini pun saudara saya. Hanya saya lebih percaya kepada yang ini. Saya hargai saudara saya yang memilih yang lain. Dah! Jangan pakai bertengkar, berantem. Presiden yang terpilih, kalau kita sakit, belum tentu punya waktu nengok kita. Benar? Tetangga yang akan nengok. Suami istri jangan beda pilihan. Bisa enggak makan kita di rumah. Ayo rekan-rekan, sepakat tidak nih? Jangan sampai pecah bangsa ini hanya karena pilpres. Saya merasa pilpres sekarang itu satu rada susah. Move on. Tahu move on? Bukan on, move on. Di Jawa Barat sekarang sudah terpilih dan dilantik gubernurnya, salah satu di antara kandidat. Sudah bukan pilgub lagi di Jawa Barat, sudah gub, ya kan? Selesai suasana pilgubnya, selesai suasana kompetitifnya. Sekarang kita saksikan ini takdirnya, pemimpinnya, gubernurnya. sudah Islam, sudah juga dia ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau ini melakukan program yang baik, yang benar, dukung semuanya rakyat. Kalau tidak benar, salah, bantu koreksi dengan cara yang baik. Seharusnya begitu. Tidak boleh musuh-musuhan terus. Tidak boleh permanen sakit hatinya hanya karena beda suasana waktu memilih. Sayang energi kita, sayang keimanan kita, sayang ibadah dan akhlak kita kalau hati kita busuk terus menerus. Sepakat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saat ini kita bisa menyaksikan Saling Sapa TV langsung dari HP kita. Ribuan arsip video-video dan audio, mutiara ilmu dan inspirasi dari ustadz dan inspirator terkemuka di negeri ini bisa kita nikmati melalui HP Android di seluruh dunia. Pahala berlimpah tentu akan mengalir kepada siapa saja yang menggunakan aplikasi Saling Sapa ini. Ajak siapa saja untuk menggunakan aplikasi ini. Insya Allah manfaatnya dunia wal akhir. Alhamdulillah. Hadirin, demikianlah curhat. Saya sedih, sejujurnya sedih, ya, sangat sedih. Gak mau saya negara ini pecah, demi Allah tidak mau. Kalau boleh saya akan melakukan apa saja yang Allah ridhoi agar bangsa ini tidak pecah. Benar. Takdirnya dulu saya pernah lihat peperangan di Aceh, peperangan di Maluku, peperangan di Poso. Perih. Dan kita lihat peperangan di Suriah, di Balkan, di Libya, di beberapa negara yang pecah. Lihat seperti apa. Dan Pilpres tidak boleh memecah belah bangsa ini. Tidak boleh memecah belah umat. Kita harus sungguh-sungguh berkepala dingin, berpikir jernih untuk mewariskan yang terbaik bagi generasi sesudah kita. Siap? Seluruhnya? Boleh saya tutup dengan sebuah perumpamaan? Jangan dulu ada yang bergerak, karena kalau bergerak akan membuat suasana kurang fokus. Ada kakek tua, ini sering saya sampaikan, menanam kurma, sudah sepuh. Kata khalifah, kakek menanam kurma. Kakek kan sudah tua, kurma tumbuh, kakek meninggal. Kapan kakek bisa menikmati kurma? Kata kakek ini, jangan ngomong begitu. Bukankah kita sekarang menikmati kurma jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita? Mengapa kita tidak mau menanam untuk generasi sesudah kita? Mikir men, mikir bro. Khalifah terhenyak. Masya Allah, benar nih si kakek. Bukankah saya juga khalifah berkah jasa pendahulu? Pengawal, ambil satu pundi, di pundi emas, uang emas. Kakek sudah menyadarkan saya bahwa hidup ini bukan hanya untuk saya sekarang. Yang terpenting mewariskan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Kek, terimalah hadiah ini. Alhamdulillah, baru juga menanam sudah berbuah. Mengerti? Saya sudah tua, mungkin tidak panjang umur. Tapi yang muda juga banyak yang tidak panjang umur. Kalau mau duluan silahkan. Ayo ah, berjuang Pilpres ini harus jadi ladang amal soleh kita. Jangan sampai aib bagi bangsa kita dan keturunan kita. Terakhir, selain pesan kepada Capres dan Cawapres dan tim sesnya untuk membulatkan tekad mengutamakan kebersatuan negeri ini, jangan mengeluarkan statement-statement pertempuran, peperangan, permusuhan, tapi semua pernyataannya adalah persaudaraan. Sepakat? Yang kedua, kepada para follower, kepada para pendukung, jangan membabi buta, jangan menuhankan capres cawapresnya, berpikir rasional, jernih. Ini cuma episode, jangan habis-habisan. Nanti orang dapat kursi, kita dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye, rugi ya. Tenang, jangan kehilangan akal sehat hanya karena mendukung satu pasangan. Setuju? Dan pihak ketiga adalah aparat negara, wasit, sing adil, KPU, Bawaslu, apalagi Bawaslu, PKPU, polisi, TNI, BIN, pegawai negeri gimana? Los enggak sih? Kepada wasit sing adil. Saya percaya wasit ini akan adil, karena kalau tidak adil akan jadi aib yang tidak terhapuskan. Kalau jadi wasit berpihak, yang tadinya abdi negara menjadi abdi kandidat, maka wasit ini, satu, dia sudah mengkhianati sumpahnya pada Allah ketika dia disumpah mendapatkan jabatan itu. Yang kedua, wasit yang tidak adil, dia sudah mengkhianati rakyat yang menggajinya, yang membiayainya. Dan yang ketiga, kalau wasit tidak adil, maka wasit ini sudah mengkhianati bangsa ini, sudah mengkhianati negara. Karena proses demokrasi ini adalah untuk kemerlanjutan negara ini. Jangan pernah menghinakan diri menjadi abdi kandidat. Jadilah terhormat, jadi abdi negara sebagai hamba Allah yang diamanahi mengurus negeri ini. Sepakat semua jemaah? Itulah harapan dari seorang rakyat dan juga doa. Semoga semua kandidat, semua pihak, semua wasit, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berniat baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri yang Allah amanahkan kepada kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya Allah. Wahai Allah yang maha tahu semua dosa dan aib, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai Allah yang maha baik, ampuni semua perbuatan buruk kami pada orang tua. Ampuni ibu, bapak, berkahi sisa usianya. Sayangi keduanya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenalmu, hamba-hamba yang menjadi jalan kami kembali ke jalanmu. Sempurnakan keberkahan ilmunya, keluarganya, keturunannya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang selama ini pernah kami zolimi, pernah kami sakit. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Ya Karim, ampuni dan tuntun para pemimpin kami. Jadikan para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, yang dapat menuntun kami di jalan yang Kau ridhoi. Kami berlindung kepada-Mu dari segala tipu daya yang mengkhianati umat-Mu ini, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan ketenangan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang dihimpit musibah dan bala. Tolonglah ya Allah, kuatkan imannya, lepaskan dari kesulitan, lindungi dari segala kezaliman. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang Engkau uji sakit lahir wal batin. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fattah. Berikan rizki hanya yang halal barokah. Cukupi dengan yang halal barokah, jauhkan dari yang haram dan syubhat. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Karuniakan nikmatnya beramal yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, lindungi kami semua dari segala bala, fitnah, bencana, dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga saudara kita yang di Lombok benar-benar mendapat hikmah yang besar. Yang wafat jadi syuhada, yang sulit menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Dan semoga Allah menggantikan dengan keberkahan yang lebih melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.